من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, terkhusus kepada Ustazuna Ustaz Hasan Rasid hafizahullah, Ustaz Abdus Salam hafizahullah, dan kepada seluruh panitia dan seluruh ikhwan yang hadir di daurah ini. Dan kami mengucapkan dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengukuhkan kita di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengukuhkan kita di atas persaudaraan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebuah kemuliaan ketika kita dipersatukan di atas kitabullah wa sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah kemudian akan mempersatukan hati-hati manusia kecuali kalau hati-hati manusia itu sama jenisnya. At-taqiyyu ma'at-taqiyyi was-sayyi'u ma'as-sayyi'. Seorang yang bertakwa akan bersama orang yang bertakwa. Seorang yang buruk juga akan bersama orang-orang yang buruk. Oleh karenanya kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jal agar kita selalu dipersatukan di atas kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ala fahmi salafil ummah. Dan kita yakin ikhwati fillah azani wa azakumullah, tidak ada satupun yang dapat mempersatukan hati-hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemudian di sana ada slogan yang sangat terkenal untuk mempersatukan hati manusia di atas sesuatu, tidak akan mampu kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkehendak padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan wa allafa baina qulubikum wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa bainahum walakinallaha allafa bainahum aw kama qala Allah azza jal. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempersatukan hati-hati mereka. Jikalau engkau menginfakkan seluruh atau seisi dunia ini, seisi bumi ini, untuk kemudian mempersatukan hati-hati mereka, kalian tidak akan mampu untuk melakukan itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya zat yang dapat mempersatukan hati-hati mereka. Ayuhal ikhwatu fillah azani wa azakumullah. Oleh karenanya disebutkan oleh seorang yang tadi ana sempat lupa siapa yang menyebutkan faedah dari Ustaz Hasan hafizahullah. Naam, bahwa anil mar'i fala tas'al was'al an qarini fa kullu qarinin naam yaqtadi bil muqaran aw kamuqat. Tentang seorang itu jangan tanya tentang dirinya, tapi tanya kepada siapa dia berteman. Karena seorang itu akan selalu mengikuti kepada siapa dia berteman. Ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu sesuai atau tergantung daripada agama temannya. Perilaku, prinsip, manhaj kepada siapa dia berteman. Maka ihmadullah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal dengan segala kekurangan yang kita punya. Ihmadullah ala hadzal faqr. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala sempat memberikan wejangan kepada para tulabnya. Dan nasihat itu sampai ke telinga-telinga kita. Ketika beliau hendak menasihatkan para tulabnya untuk senantiasa bertahan dan bersabar di atas segala kesulitan, di atas segala kekurangan-kekurangan yang dihadapi pada saat itu oleh para tulab. Dan sesungguhnya nasihat beliau ini berlaku kepada kita sampai saat ini. Para ahlu sunnati wal jamaah, kaum salafiyin, untuk selalu memuji Allah Azza wa Jal di setiap keadaannya. Ihmadullah ala hadzal faqr. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kekurangan ini. Warubbama yu'idukum ala talabil ilm. Ya, boleh saja kekurangan-kekurangan ini akan membantu kalian untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu agama Allah Azza wa Jal. Kita semua adalah tulabul ilm. Kita semua adalah masakin. Kita ini butuh kepada ilmu. Kita berjalan di atas ilmu dan kita berharap agar Allah Azza wa Jal mewafatkan kita di atas ilmu. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar kita bersatu di atas ketakwaan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar kemudian kita bersatu di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam hatta al-maut menjemput kita. Qadfillah azzani wa azzakumullah. Sejatinya, naam, nasihat ini pribadi. Dari beberapa poin nanti akan disebutkan berkaitan dengan nasihat-nasihat itu kembali kepada diri kami pribadi. Dan nasihat ini khususnya untuk ikhwan. Tidak di kota Palu, tidak di kota Ampana dan kota-kota yang lain. Maka kami mengharapkan para nasihat ini adalah sebuah kebaikan untuk kita semuanya. Karena nasihat ini khotib fil azan wa azakumullah adalah bagian daripada agama. Sebagaimana inilah ma'lum indana ad-dinun nasiha kata Nabi alaihi salatu wassalam. Agama itu adalah nasihat. Maka kami mengatakan nasihat yang pertama khotib fil azan wa azakumullah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Dengan ketakwaan ini fatifillah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita solusi dan jalan keluar dari masail wa masyakil ad-da'wiyah, masyakil yang ada di tengah-tengah kita. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mengucapkan dan telah berfirman surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari masalah-masalahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Qadfillah rahimani wa rahimakumullah, sadarlah kita, rezeki itu bukanlah hanya harta, mal, naam. Rezeki itu bukanlah dari karena pekerjaan yang dimudahkan untuk kita untuk mencari ma'isyah. Tapi rizki itu banyak hal. Kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla seluruhnya adalah rizki dari Allah Azza wa Jalla. Dimudahkan kita untuk belajar. Setelah sekian lama vakum dari belajar talabul ilm. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan-kesempitan yang ada. Dengan kita bertahan di atasnya. Dan mengharapkan pertolongan di sisi Allah Azza wa Jal. Begitu banyak cobaan yang mendera kita. Bertubi-tubi datang fitan. Di tengah-tengah kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitan itu. Kemudian Allah menyaring. Siapa yang jujur dengan keimanannya. Dan siapa yang dusta atas nama imannya dia kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku. Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim kata Allah. Apakah manusia itu mengira. Ketika mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Kemudian mereka tidak akan diuji oleh Allah Azza wa Jal. Dengan segala macam ujian yang akan ditimpakan oleh Allah Azza wa Jal kepada mereka. Nah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Naam, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dengan keimanannya. Maka fitan, ujian ini adalah proses untuk kita untuk berlaku jujur. Jujur dalam segala hal. Jujur di dalam bermanhaj. Jujur di dalam kita berpegang kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ala fahmi salafil ummah. Kemuliaan. Bukanlah suatu aib. Kalau kemudian kita berbangga. Menyatakan diri kita yang sebagai sunni salafi. Sebagai ahlu sunnati wal jamaah yang berupaya untuk kokoh di atasnya. Yang berupaya untuk selalu adanya hubungan dengan para ulama. Yang selalu siqah kepada mereka. Barakallahu fikum. Maka inilah sebuah kemuliaan. Disebutkan oleh para ulama. La aiba. Liman azhar madhab as-salaf. Maka tidak. Bukanlah sesuatu aib. Sesuatu yang cacat. Kalau orang menampakkan dirinya sebagai dia adalah seorang yang bermadhab salaf. Ahinam. Wa ikhwati fillah azani wazakumullah. Seorang ketika dia sudah mengatakan dan sudah bertekad untuk kemudian dia betul-betul iltizam di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menyebabkan dia akan diuji oleh Allah azza wajalla dengan segala macam ujian-ujian. Ujian pada dirinya. Dia akan naam ditinggalkan oleh saudaranya. Karena beda sendiri. Nah. Dia akan barakallahu fikum. Mungkin saja akan berpisah dengan teman-temannya. Nah. Yang tadinya mereka bersama. Tapi karena proses ini terjadi. Maka barakallahu fikum dia harus meninggalkan saudaranya. Karena Allah Azza wa Jalla. Dengan dakwah ini pula ikhwati fillah azani wazakumullah. Dia akan diuji. Dengan ujian yang selanjutnya. Naam. Yang akan membuktikan sejauh mana dia bersabar. Sejauh mana dia benar-benar kokoh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Maka seorang mukmin dia berusaha. Kondisinya tetap sama. Apakah dia mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan musibah di sisi dari Allah Azza wa Jalla. Selalu dia berusaha untuk bersyukur kalau mendapatkan nikmat dan selalu dia bertahan dan bersabar ketika dia mendapatkan musibah pada dirinya, pada dakwahnya dan seterusnya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam na'am menyebutkan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaaka illa lil mu'min. Nah, sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin ini. Seluruhnya perkaranya itu baik. Dan tidak ada perkara ini kecuali hanya ada pada seorang mukmin. In asabathu sarra syakar. apabila ditimpakan sesuatu kenikmatan, dia selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Isti'malu min ni'amillahi ala ta'atihi tawqibiha ala ma'siyatihi. Dia menggunakan segala nikmat yang dicurahkan kepadanya dari Allah Azza wa Jalla untuk kemudian lebih mentaati Allah dan menjadikan nikmat tersebut untuk sebagai wiqayah, penjaga dia untuk tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Sehingga ajaban di amril mukmin, sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin ini, inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkalanya itu baik. Dia diberikan ujian, dia diberikan nikmat, selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpakan musibah, bala pada dirinya, pada dakwahnya, dia berusaha untuk bertahan dan bersabar. Dan itulah kebaikan untuk dirinya. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar serta bertahan ketika mendapatkan ujian bala, itulah kebaikan untuk seorang mukmin. Nah, apapun jenis bentuk daripada ujiannya, apapun bentuk daripada bentuk-bentuk nikmat yang Allah berikan kepadanya, kebaikan untuk dirinya kalau dia bersyukur, kalau kemudian dia bersabar di atas ujian-ujian yang menimpanya. Kebaikan. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Ainam. Berkaitan dengan bersabar ini, tidak ada batasannya. Naam. Sehingga salah kalau kemudian ada yang mengatakan sabar itu ada batasannya. Sabar itu akan terus-menerus ada. Pada diri engkau, pada diri seorang mukmin, dan wajib engkau bersabar sampai ajal menjemput kita. Nah, sabar itu adalah kemuliaan untuk antum. Kemuliaan untuk kita semuanya. Sabar itu adalah merupakan izzah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya seorang muslim, seorang mukmin, jika kemudian dia mau bersabar atas ujian-ujian yang menimpa dirinya. Maifati fillah azani wa azakumullah. Asyukur wa sabar itu terkadang selalu berbawaan. Nah, selalu mengiringi seorang hamba. Kadang di satu waktu dia harus dituntut untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan satu waktu juga, bahkan di waktu yang bersamaan, dia dituntut untuk bersabar dari apa yang merupakan musibah untuk dirinya. Maka ikhwati fillah azani wa azakumullah. Naam, perlu untuk diketahui bahwa hal-hal atau sebab yang paling utama yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan ujian dan musibah kepada seorang hamba itu dikarenakan ma'asi yang telah dia lakukan. Nah, ma'asi yang telah dia lakukan. Yang itu akan menyebabkan hatinya menjadi mati. Nah, yang kalau dibiarkan, itu akan berpenyakit hatinya. Yang menyebabkan penyakit itu, kalau tidak diobati segera, maka sungguh akan menyebabkan kematian hatinya. Disebutkan oleh Naam Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, Ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Waqad yurisu zulla idmanuha wa tarkul ma'asi na'am wa khairun nafsika isyanuha wa tarkul ma'asi hayatul qulubi wa khairun nafsika isyanuha au kama qala. Aku memandang bahwa dosa-dosa itu akan mematikan hati-hati seorang. Nah, dikarenakan dzunub akan menyebabkan hatinya itu mati. Sehingga tidak lagi mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Nah, tidak lagi mengenal antara yang hak, mana yang batin. Selalu saja terbalik. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan dalam hadis, Kalkuzi mujakhiya, la ya'rifu ma'rufan, wa la yumkiru mungkaran, illa ma'ushriba min hawa. Nah, sehingga hatinya itu tidak lagi mengenal mana yang ma'ruf, tidak lagi mengenal mana yang mungkar. Kalkuzi mujakhia, seperti cangkir yang kosong yang dibalikan. Gelap. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Kecuali apa yang mencocoki hawa nafsunya, itu yang diikuti. Na'udzubillah. Sehingga di sini tanbih dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk bagaimana kita itu menjaga kalbu kita dengan baik-baik. Nah, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Kata beliau rahimahullah, dosa-dosa itu aku memandangnya akan mematikan hati-hati manusia. Waqad yurithu dzulla idmanuha. Bahkan akan mewarisi kehinaan bagi pelakunya. Naam, dengan skala yang berkepanjangan. Barakallahu fikum. Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Sebaliknya, meninggalkan dosa-dosa dan maksiat itu adalah sebab hati itu akan hidup. Hati itu akan subur. Wa khairun nafsika isyanuha. Dan yang terbaik untukmu, untuk dirimu, untuk menjaga dirimu dari ma'asi wa dzunub. Nah. Dari hal ini, ikhwati fillah azani wa azakumullah, maka kita melihat butuhnya kita untuk muhasabatun nafsi fi hadha. Introspeksi diri, memeriksa diri dalam masalah-masalah, terlebih lagi kalau kemudian musibah menimpa kita. Musibah di dakwah. Nah, maka kita harus introspeksi. Tidak lagi kemudian kita menyalahkan. Nah, satu pihak menyalahkan pihak yang lain. Akan tetapi selama ini berkaitan dengan ma'asi, tidak berkaitan dengan barakallahu fikum, dengan manhaj, sebagaimana yang telah kita mendapatkan faedah barakallahu fikum tentangnya, maka kita harus banyak-banyak berlapang diri. Selesaikan secepatnya, karena ini adalah mudarat yang akan menimpa. Kalau kita kemudian menutup diri, atau kemudian barakallahu fikum memperlamban proses daripada perbaikan-perbaikan ini, islah, maka sungguh akan datang dengan secara bertubi-tubi kerusakan-kerusakan padanya. Oleh karena ikhwati fillah azani wa azakumullah, tutupi segera. Tutupi segera apa yang menjadi celah untuk syaitan untuk kemudian melakukan tahrish bainana. Untuk meniupkan al-adwa atau kemudian permusuhan dan kebencian di antara kita. Jangan biarkan syaitan dan bala tentaranya untuk kemudian meniupkan permusuhan-permusuhan tersebut. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Inilah suatu konsekuensi yang harus kita jalani. Seorang yang berdakwah ila Allah, seorang yang berdakwah dengan ikhlas dan ketulusan untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ala fahmi salafil ummah, konsekuensinya dia akan diuji oleh Allah azza wajalla. Nah, dia akan diuji oleh Allah azza wajalla dengan berbagai macam ujian. Nah, dengan ujian ini ikhwati fillah azani wa azakumullah, berbeda-beda keadaan manusia. Terkadang seorang itu kalau diuji dalam segi harta, dia akan bisa bersabar. Nah, tapi kalau di sisi lain dia akan diuji dari sisi barakallahu fikum, dia tidak bisa kemudian diremehkan oleh orang lain. Di sisi itu dia tidak akan mampu, maka di sisi itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan naam ujiannya. Berbeda dengan orang lain. Naam. Ada yang kemudian kalau kemudian harga dirinya dia tidak pedulikan. Walaupun orang-orang itu mencercanya. Dan mencabik-cabik harga dirinya dia tidak pedulikan. Nah. Tapi barakallahu fikum dia diuji di sisi lain. Ma'isahnya selalu berkekurangan. Nah. Maka setiap orang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah. Di mana ujian-ujian yang dia mampu untuk menjalaninya. Mana yang tidak mampu untuk dia jalani. Maka disitulah letak di mana kita harus banyak-banyak bersabar atas ujian tersebut. Dan juga meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar supaya kita dikokohkan di atas kesabaran. Naam, agar Allah Subhanahu wa taala pun kemudian akan menyelesaikan dan menyudahi segala dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Naam, khawati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Inilah sunnatullah. Ketetapan Allah. Yang wajib bagi kita adalah berupaya untuk yuslihun wa la yufsidun. Memperbaiki apa yang rusak dan jangan memperparah dan tambah merusak apa-apa yang kemudian telah rusak. Naam. Bukankah dakwah kita itu islahi bainan nas, untuk mengislah, memperbaiki kerusakan akidah, kerusakan akhlak, moral. Naam, kerusakan manhaj dan lain sebagainya, itu ciri khasnya dakwah salafiyah. Wa ikhwati fillah azza wa jazakumullah, kita ini qudwah. Qudwah di dalam dakwah, qudwah di segala hal. Maka ikhwati fillah, maka jadilah kita sebagai seorang yang bisa diteladani. Tidak hanya kepada seorang da'i. Tidak hanya dari seorang mudarris. Tapi para tulab seluruhnya. Antum punya kewajiban untuk menjadi kudwah di antara masyarakat. Agar kalian menjadi kudwah yang sebaik-baiknya. Naam, sehingga da'watus salaf terus berjaya. Da'wah ini akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Jalla wa'ala. Ayuhal ikhwatu fillah azzani wa'azakumullah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalimah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan padanya. Dan sekali lagi nasihat ini kembali kepada teruntuk kami dan keluarga dan seluruhnya kaum salafiyin, ya, agar kita saling kita menguatkan dan mengokohkan, tidak kemudian menjatuhkan, tapi kita saling menguatkan. Naam, tumbuhkan rasa cinta di antara kita karena Allah Azza wa Jalla. Nah, sibukkan diri kita dengan ilmu. Sibukkan diri kita untuk menyebarkan dakwah ini. Naam, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Bangun dakwah ini dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kemudahan-kemudahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dakwahus salaf kita ini khususnya di Kota Palu dan sekitarnya. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Allahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.